Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwani fi din, jamaah salatil maghrib wal ikhwah jami'an rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatan yang banyak, nikmatul Islam wal iman dan nikmat hidayah untuk melaksanakan amalan-amalan saleh yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kembali memudahkan kita semua untuk bersama-sama mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna memperdalam pengetahuan kita terhadap agama kita yang mulia ini. Kemudian ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-14 yang dibawakan oleh al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, di mana di antara faedah penting yang kita dapatkan pada hadis yang ke-14 adalah sucinya darah seorang muslim. Darah seorang muslim tidak boleh ditumpahkan dengan cara apapun kecuali dengan hak yang diperkenankan oleh Islam. Dan hak-hak tersebut yang menghalalkan darah seorang muslim yang asalnya adalah haram adalah diantaranya 3 hal. Rasul menyatakan yang pertama adalah as-sayyibuz zani, tatkala seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka Islam di sini memberikan hukuman dengan memberikan hukuman mati kepada si pezina tadi dengan dilaksanakannya hukum rajam. Kemudian yang kedua adalah an-nafsu bin nafs. Hak yang kedua adalah jiwa untuk menebus jiwa. Maksudnya adalah seorang pembunuh tatkala dia membunuh seorang muslim yang tidak halal untuk dia tumpahkan darahnya, maka Islam memberikan hukuman kepada pembunuh tadi untuk dibunuh kembali, diqisas. Nah, kemudian yang ketiga adalah at-tariku lidini, orang yang meninggalkan agamanya. Al-mufariq lil jamaah, orang yang memisahkan diri dari persatuan kaum muslimin. Dan ini kemarin kita sampaikan bahwasanya ada 2 tafsiran di kalangan para ulama rahimahumullah terkait dengan at-tariku lidini al-mufariq lil jamaah. Maksudnya adalah yang pertama, orang yang murtad meninggalkan agama Islam, maka Islam memberikan hukuman kepadanya dengan i'dam. I'dam yakni ditiadakan dari muka bumi dengan dilaksanakan hukuman bukan qisas tapi i'dam, pembunuhan. Kalau qisas kan ada jiwa yang dibunuh, kalau i'dam ini semata-mata pembunuhan, dibunuh itu si murtadnya tanpa ada jiwa yang hendak ditebus. Nah, dan itu dilaksanakan dengan cara yang paling cepat untuk menghilangkan nyawanya. Kemudian yang kedua adalah Di antara tafsiran hal tersebut adalah orang yang melakukan al-azl, yakni memisahkan diri dari pemerintah yang sah yang berkuasa di sebuah negeri, melakukan gerakan-gerakan yang hendak memisahkan dirinya dari negara yang dia tinggali itu. Nah, gerakan separatis. Ini juga barakallahu fikum, Islam memberikan hukuman untuk diidam, diperangi kalau memang mereka adalah suatu komunitas yang banyak. Kalau hanya satu atau dua orang, maka diciduk oleh ditangkap oleh pemerintah yang berkuasa di kala itu, kemudian diidam, dibunuh. Nah, dan tanbih yang penting untuk kita sampaikan kemarin bahwasanya pelaksanaan penghilangan darah seorang muslim dikarenakan tiga hak di atas adalah itu tugasnya penguasa. Apabila pemerintah atau penguasa tidak melaksanakannya, maka tidak ada kewajiban bagi setiap insan muslim melaksanakannya. Nah, kemudian ikhwan, di pertemuan sebelumnya kita juga telah memasuki hadis yang ke-15, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap kebaikan atau dia diam. Hendaklah seorang itu berucap dengan ucapan yang baik, atau apabila dia tidak mampu untuk berucap dengan ucapan yang baik, maka dia tidak boleh berucap dengan ucapan yang jelek, sehingga opsi selanjutnya adalah dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas penggalan yang pertama, yaitu tentang kewajiban seorang muslim berucap dengan ucapan yang baik. Dan telah kita sampaikan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, bahwasanya yang namanya ucapan yang baik itu ada dua hal. Yang pertama adalah baik ditinjau dari zatnya ucapan tersebut, seperti zikir, syahadat, shalawat dan semisalnya. Kemudian ucapan yang baik ditinjau dari maksudnya, di mana seorang berbicara dengan ucapan-ucapan yang bukan zikir, bukan doa, bukan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dakwah, semata-mata ucapan yang adi, ucapan yang biasa, obrolan-obrolan. Tapi tujuan dari dia mengucapkan ucapan-ucapan tadi adalah idkhalus surur ala qalbil muslim, memasukkan rasa kesenangan dan kegembiraan pada hati seorang muslim. Maka ucapan yang dia ucapkan tadi, walaupun secara dasarnya bukan zikir, bukan doa, maka itu dinilai sebagai sebuah kebaikan, bahkan termasuk dari amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam hadis riwayat Baihaqi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Min ahabbil a'mali ila Allah idkhalus sururi ala qalbil muslim," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk daripada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memasukkan kegembiraan pada hati seorang muslim dan membuat seorang muslim itu bahagia, senang. Ini banyak caranya. Di antaranya adalah dengan mengajak dia berbincang-bincang, ya, mencairkan suasana yang tadinya hening, bertemu satu muslim dengan muslim yang lain tidak saling kenal, ya. Kemudian salah satunya membuka pembicaraan yang dengannya keduanya bisa saling berkenalan, semakin mempererat ukhuwah, satu sama lainnya saling memasukkan rasa kegembiraan dengan obrolan-obrolan yang biasa tersebut. Ini termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan fal yaqul khairan. Hendaklah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu berucap dengan ucapan yang baik. Lisan adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan ini seorang muslim dapat menanam hasil-hasil yang baik. Dan sebaliknya, apabila seorang muslim tidak memperhatikan nikmat lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, maka dengan lisannya juga dia dapat menanam perkara-perkara yang jelek. Dia dapat mendapatkan hasil-hasil yang jelek disebabkan karena lisannya itu. Salat mengandung zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib diucapkan oleh lisan. Di mana dengan zikir seorang dapat meraih ingatnya Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Fadzkuruni adzkurkum, kata Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Dengan zikir yang dilaksanakan oleh lisan, seorang membasahi lisannya dengan zikir, maka dia akan mendapatkan ingatan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Bagaimana apabila Allah Subhanahu wa taala ingat kepada seorang muslim? Allah perhatikan. Allah senantiasa memperhatikan apa yang dia butuhkan untuk Allah Subhanahu wa taala cukupi dia. Dan juga dengan lisan seorang dapat meraih semua yang dia inginkan dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Dan Rabb kalian, sesembahan kalian mengatakan yaitu Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kalian kepada-Ku. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa kepada Allah. Astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Semua doa yang dipanjatkan seorang muslim tatkala dia memperhatikan adab-adab doa dan dia ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka cepat ataupun lambat, dan itu sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, pasti akan Allah kabulkan. Dengan doa seorang muslim tidak akan mendapatkan kerugian. Bisa jadi di kala itu juga Allah kabulkan, atau di kemudian hari Allah kabulkan, atau seandainya tidak Allah kabulkan di dunia karena hikmah yang ia ketahui, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kasih yang lebih baik di akhirat nanti. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dengan lisan seorang akan meraih hasil-hasil yang baik, akan meraih hasil-hasil yang sangat luar biasa yang akan menguntungkan dia di dunia dan dapat menguntungkan dia di akhirat kelak. Dan sebaliknya jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seandainya seorang tidak memanfaatkan lisannya untuk kebaikan, seandainya seorang muslim tidak memanfaatkan lisannya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka lisannya itu akan membawanya kepada perkara-perkara yang dapat menyeret dia ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka, wallahu a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kejadian pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, sembari memegang lisannya, Rasulullah telah menyatakan, kuffa alaika hadha, tahanlah ini wahai Mu'ad, tahanlah olehmu ini wahai Mu'ad, sembari memegang lisannya. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada Mu'ad untuk menjaga lisannya dari perkara-perkara yang jelek. Maka Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu merasa keheranan tatkala ia diperintahkan untuk menjaga lisannya. Maka Mu'ad radhiyallahu anhu menyatakan, ya Nabi Allah, wa inna lamu akhaduna bima natakallamu bihi. Wahai Rasulullah, apakah kita ini akan dihukum? Apakah kita ini akan diazab dikarenakan apa yang diucapkan oleh lisan-lisan kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Tsaqilat ka ummuka ya Mu'adz." Takilat ka ummu, ini kalau dibahasakan dengan bahasa Indonesia artinya adalah ibumu kehilangan wahai Mu'ad. Yani ibarat yang sering diucapkan oleh orang Arab di kala itu tatkala mereka merasa sangat-sangat keheranan. Dan di dalamnya ibarat yang digunakan untuk memberikan peringatan. Takilat ka ummu wahai Mu'ad. Kalau kita artikan keheranan berarti sangat-sangat mengherankan urusan wahai Mu'ad. Wa hal yakubbun nasa fi an-nari 'ala wujuhihim aw 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim. Bukankah yang menyungkurkan manusia ke dalam neraka untuk diseret di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung-hidung mereka melainkan karena panenan-panenan lisan yang mereka tanam di dunia dahulu. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, sehingga di sini ada peringatan dari Rasulullah SAW bahwasanya lisan apabila tidak dijaga maka urusannya ini berat. Dapat menyungkurkan seorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dimasukkan ke dalam neraka Allah, bahkan dihinakan sebelum dimasukkan, yaitu dengan diseret dia. Wajahnya di bawah atau manakhir, yakni ujung hidungnya di bawah, diseret dia menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan karena hasaidul alsun, panenan-panenan lisan, ucapan-ucapan yang tidak dijaga oleh seorang muslim tatkala di dunia akan Allah Subhanahu wa taala hadirkan sebagai bentuk azab wa ya'dzubillah. Dengan lisan terkadang seorang meremehkannya, dia merendahkan saudaranya muslim, dia melakukan riba, membicarakan kejelekan saudaranya tidak di hadapannya, dia melakukan namimah adu domba, dia melakukan fitnah, dia melakukan tuduhan-tuduhan keji, dia mengumpat penguasa, dia menghina penguasa. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, yang mana itu semua ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang beramal sekecil biji sawi berupa kebaikan, niscaya dia akan dapatkan itu. Yang diucapkan oleh lisan, walaupun itu sedikit tapi itu kebaikan, maka dia akan dapatkan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zikir subhanallah satu kali yang dia ucapkan setelah salat, dia akan mendapatkan itu ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana hasil dari subhanallah yang diucapkan setelah salatnya? Mana hasil qiraatul Quran yang senantiasa dia lantunkan di dunia, satu huruf, dua huruf, satu surat, dua surat, akan Allah Subhanahu wa taala hadirkan sebagai bentuk nikmat untuknya di akhir, di hari akhir. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun itu hanya sekecil biji sawi, maka Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan itu untuknya. Akan Allah hadirkan seperti apa ganjaran akan Allah Subhanahu wa taala berikan tatkala seorang muslim beramal dengan amalan khair, amalan kebaikan. Namun sebaliknya jemaah kaum muslimin rahimakumullah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan barang siapa yang beramal kejelekan walaupun itu kecilnya hanya satu biji sawi, niscaya dia akan mendapatkan akibatnya di akhirat nanti waliyadzubillah. Tatkala kita beramal kejelekan waliyadzubillah, beramal dengan amalan-amalan sayyi, akan Allah Subhanahu wa taala hadirkan amalan tersebut di akhirat nanti sebagai azab, sebagai siksa apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Begitu pula apa yang dilahirkan oleh lisan, hinaan, cercaan, ghibah, adu domba, fitnah, tuduhan-tuduhan keji, penyebaran berita-berita hoax, walaupun itu hanya sedikit, walaupun itu hanya perkara kecil, Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan itu semua di akhirat nanti, akan terang benderang semuanya. Mana amalan yang baik, mana amalan yang jelek, mana ucapan yang baik, mana ucapan yang jelek, semuanya akan terlihat waliyadzubillah. Sehingga ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah, lisan ini apabila seorang mampu menjaganya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin untuknya surga. Datang dalam hadis riwayat Bukhari dari hadisnya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man yadhmanu li aw man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi aw man lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untukku, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara dua jenggotnya, yakni kumis dan jenggotnya, ini lisan. Barang siapa yang bisa menjamin untuk kulisannya, wa ma baina rijlai, dan apa yang di antara dua kakinya, itu kemaluannya. Barang siapa yang bisa menjamin untuk kedua perkara ini, lisan dan kemaluannya, dia tidak gunakan lisan dan kemaluannya kecuali untuk perkara yang halal, untuk perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka adman lahul jannah, aku jamin untuknya surga. Aku jamin untuknya surga. Di sini ikhwani fillah azim azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan targhib, dorongan supaya seorang muslim itu senantiasa memperhatikan apa yang keluar dari lisannya. Tatkala dia mampu menjamin tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali adalah kebaikan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjamin untuknya surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua daripada orang-orang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah penggalan yang pertama dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap kebaikan. Kalau dia tidak mampu berucap kebaikan, tidak mampu mengeluarkan dari lisannya zikir, doa, dakwah, atau ucapan-ucapan mubah yang mengandung idkhalus surur, memasukkan kebaikan, memasukkan kegembiraan pada hati seorang muslim, maka alternatif yang diberikan oleh Rasulullah SAW supaya dia selamat adalah as-samtu. As-samtu adalah diam, banyak diam. Kalau tidak bisa berkata banyak kebaikan, maka banyaklah diam. Ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah jami'an. Kemudian selanjutnya, penggalan selanjutnya dalam hadis ini adalah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Hendaklah dia memuliakan tetangganya. Kalau tadi di atas berucap kebaikan adalah haknya Allah, seorang muslim menunaikan haknya Allah dengan menjaga lisannya, maka pada penggalan yang kedua dari hadis ini adalah seorang muslim diperintahkan untuk menjaga hubungan sosialnya dengan tetangganya dengan senantiasa memberikan sikap ikram. Dengan senantiasa memberikan sikap ikram. Apa itu sifat ikram? Dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala, bahwasanya yang namanya ikram yang harus kita berikan kepada tetangga itu adalah antas'a fi tahqiqi sifatil kamal allati tatatallabuha al-majurah. Engkau berupaya memberikan sifat ikram kepada tetanggamu adalah kamu berupaya untuk mewujudkan sifat-sifat kesempurnaan yang diminta oleh hak tetangga. Jadi tatkala seorang muslim hidup berdampingan dengan seorang, baik itu muslim ataupun kafir, itulah yang disebut dengan tetangga. Dan Rasulullah SAW sangat-sangat mengagungkan hak tetangga, sehingga sampai-sampai boleh mengatakan di sini menggantungkan pemuliaan terhadap tetangga itu dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Maknanya, termasuk ciri iman kepada Allah dan hari akhir adalah tatkala seorang memuliakan tetangganya, dia berusaha memberikan untuk tetangganya apa yang terbaik. Ya, dia berusaha bersikap dengan sikap yang terpuji tatkala dia menjadi orang yang berdampingan dengan orang lain. Nah, atau ada pun bentuk-bentuknya, maka cukup banyak. Di antara yang disebutkan oleh beliau Syaikh Shalih bin Abdul Aziz, yadkhulu fihi ikramul jar bil alfadhil hasanah, masuk dalam ucapan fal yukrim jarah, adalah seorang muslim itu memuliakan tetangganya, masuk di dalamnya adalah memuliakan tetangga dengan lafaz-lafaz yang bagus. Yakni tatkala berinteraksi dengan tetangga, pilihlah ucapan-ucapan yang bagus, yang tidak memberikan rasa tidak enak kepada tetangga tersebut. Berinteraksi, berucap, ngobrol, kasih ucapan yang bagus. Tetangga adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dari kita semua. Nah, wa ikramul jar bihifdhihi fi ahlihi wa irdhi, dan juga memuliakan tetangga dengan menjaga keluarganya, ikut serta dalam menjaga keluarganya, wa irdhihi, dan menjaga kehormatan tetangga tersebut serta keluarganya. Wa bil ittila' ala maskanihi, dan tidak bermudah-mudahan untuk melihat kepada tempat tinggal tetangganya apabila itu tidak diizinkan. Memperhatikan dengan cara yang tidak diperkenankan terhadap rumah tetangga, ya. Mentang-mentang tetangga, kemudian bermudah-mudahan untuk masuk ke rumahnya tanpa izin, tanpa memperhatikan salam misalnya. Nah, kemudian hifdzul jar fi ada'il huquqil 'ammah lahu, termasuk dalamnya adalah menjaga tetangga di dalam menunaikan hak-hak umum untuknya. Nah, memberikan apa yang bisa kita berikan berupa makanan, minuman, pakaian, terus misalnya. Al-muhim, yang namanya memuliakan itu banyak sekali jenisnya, dan selama itu baik. Karena terkadang ada perkara yang disebut memuliakan ternyata itu adalah bentuk penghinaan ada. Sehingga penting di sini untuk diberikan catatan, ikram memuliakan dengan cara yang memang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunaikan hak-hak tetangga. Tunaikan hak-hak tetangga. Ikhwan fiddin, a'azani wa a'azakumullah, bahkan dengan perkara yang seakan-akan remeh, kalau dilihat secara kasat mata adalah remeh, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memberikan makanan yang kita masak. Ya, mungkin hadisnya masyhur di kalangan antum, idza tabakhtum maraqatan fa'akthir ma'aha wa liyata'ahad jirana. Apabila kamu masak makanan yang berkuah, maka banyakkanlah kuahnya, pun yang perhatikan tetanggamu. Berikan kepada tetanggamu apa yang kamu masak sebagai bentuk ikram, sebagai bentuk pemuliaan terhadap tetanggamu tersebut. Nah, ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Apalagi tetangga tersebut adalah tetangga yang muslim, apalagi tetangga tersebut punya hubungan silaturahim dengan kita, maka ini sangat penting untuk kita perhatikan hak-haknya, kita perhatikan keadaannya, kita perhatikan bagaimana sikap ikram kita kepada mereka. Nah, tetangga punya hak hidup sosial sebagai tetangga. Apabila dia sebagai kerabat kita, maka dia punya hak untuk silaturahim. Ya, kita tunaikan hak rahim kepada dia. Kemudian apabila dia muslim, maka dia punya hak yang double juga, yaitu hak keislamannya. Kita harus memuliakan seorang muslim. Ikhwan fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Bahkan apabila tetangga tersebut tidak punya hubungan kerabat dengan kita, bahkan agamanya pun tidak sama, maka di sini kita menunaikan hak ketetanggaan saja. Tetap dia punya hak untuk ikram. Tetangga kita Nasara contohnya, tetangga kita Nasrani, ya, seorang yang beragama dengan agama yang sangat jauh berbeda dengan kita, ya, kita mau memberikan makanan, diperkenankan. Kita memberikan minuman, diperkenankan. Kita menawarkan bantuan, selama itu bukan bantuan dia untuk mengamalkan amalan-amalan agamanya, kita diperintahkan. Apalagi di dalamnya ada upaya untuk ulfah, jadi ada upaya untuk melunakkan hatinya supaya dia melihat yang tadinya Islam di benak dia adalah Islam yang menakutkan, dipenuhi dengan senjata-senjata api, ya, dikarenakan melihat pemberitaan-pemberitaan di Timur Tengah yang katanya Islam terjadi banyak konflik misalnya. Kita tunjukkan bagaimana Islam itu mengatur hubungan sosial. Seperti inilah kepedulian saya sebagai Muslim kepada Anda selaku tetangga saya. Ya. Kita tebarkan senyuman untuknya, ya. Apabila itu bisa melunakkan hatinya kepada Islam, maka itu bagian daripada dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berikan pesan-pesan yang baik untuknya. Apabila memungkinkan lagi bagi kita untuk menambahkan pesan-pesan keagamaan, maka ini adalah hak yang sangat luar biasa yang kita tunaikan kepada tetangga kita yang kafir tadi. Ikhwan fil din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Itu terkait dengan memuliakan tetangga. Kemudian penggalan selanjutnya yang ada dalam hadis ini adalah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dia memberikan sifat-sifat yang terpuji kepada tamunya itu, orang yang datang mengunjungi rumahnya, ya. Makin seperti ini berhak untuk kita muliakan. Kita berikan kepada dia apa yang dia perlukan. Kemudian kita berikan kepada dia senyuman yang hangat. Kita tampakkan kepada dia itu kegembiraan, kebahagiaan tatkala kita dikunjungi olehnya. Kemudian juga barakallahu fikum, kita muliakan dia dengan lafaz-lafaz yang baik. Kita berbicara, berbincang dengannya dengan cara yang terhormat, dengan cara yang baik. Nah, ini adalah tetangga, adalah tamu. Punya hak untuk kita muliakan, punya hak untuk kita muliakan. Ikhwan fil din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Ini barakallahu fikum, apa yang dapat kita ambil dari hadis yang ke-15 dan tentunya yang penting untuk diperhatikan tadi ada yang terlewat, yang namanya ikram, memberikan perlakuan baik kepada tetangga dan kepada tamu, ini adalah ala hasabit taqah, sesuai dengan kemampuan yang kita punya, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kita tidak diperkenankan untuk terlalu memberat-beratkan diri, ya. Walaupun seandainya kita mampu, tapi dengan berat hati. Kalau memang kita yakin keluarga kita dia terlantar dengan kita melakukan ikram yang berlebih di luar batas kemampuan kita, maka barakallahu fikum yang seperti ini tidak mengapa. Tapi kalau seorang justru malah mengabaikan hak-hak wajib yang lain, ya, terlalu melakukan ikram kepada tetangganya di luar batas kemampuannya sehingga keluarga yang ada di bawahnya, di bawah tanggungannya itu terlantar, maka sepertinya tidak perlu untuk dilakukan. Yang namanya ikram itu sesuai dengan hasbat taqah. Kita mampunya dengan bentuk pemulihan secara lisan, kita tidak mampu untuk memberikan kepada dia mungkin makanan yang lezat atau memberikan minuman yang lezat karena mungkin ekonomi kita di bawah, dia terlalu berhura-hura dengan harta. Kalau kita berikan sesuatu yang kita anggap di kita adalah besar tapi di dia kecil, nah khawatir malah dia nanti tersinggung. Yang di sini bukan ikram, ya. Berikan kepada oleh kita yang kita mampu, berikan kepada kita yang kita mampu sesuai dengan uruf, sesuai dengan adat kebiasaan yang ada pada kita. Ini termasuk ikram atau bukan, itu kembali kepada kita semua. Nah, dan tentunya tadi harus diukur dengan Alkitab wa Sunnah, dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fil din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Dengan ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-15. Isya jam berapa ya? Isyanya jam lebih 40. Lebih 40 kita baca hadis satu lagi, kita terjemahkan, kemudian kita sampaikan penjelasannya insyaallah di pekan depan. Al-hadithu sadisa asyar, hadith yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awsini. Qala la taghdab. Faraddada miraran, qala la taghdab. Rawahu al-Bukhari. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, Abdurrahman bin Safar radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berikan wasiat kepada saya, ausini, berikan wasiat kepada saya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, la taghdab, jangan kamu marah. Wasiatnya adalah jangan kamu marah. Faraddada miraran, kemudian dia mengulangi permintaannya berkali-kali. Yani kembali mengulangi lagi, ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, berikan wasiat kepada saya. Wasiat yang diberikan oleh beliau masih sama, la taghdab, jangan kamu marah. Dan ini diucapkan oleh beliau secara diulang-ulang dalam riwayat adalah 3 kali. Dalam riwayat adalah 3 kali, hadis riwayat Al-Bukhari di nomor hadis yang ke 6116. Ini barakallahu fikum, insyaallah hadis yang akan kita bahas di pertemuan pekan depan. Alhamdulillah, semoga yang kita sampaikan di malam hari ini dapat memberikan manfaat kepada kami pribadi, kepada keluarga kami, dan juga untuk jemaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.